تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam bab al-ghusl wa hukm al-junub hadith Aisha radhiyallahu anha wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idza ghassala min al-janabati yabda'u yaghsilu yadahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari janabah, yabda' beliau mulai, yaghsilu yadahu, maka beliau membasuh tangannya, ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Lalu beliau membasuh kemaluannya atau fardhahu. ثم يتوضأ. Lalu beliau berwudu. Tsumma ya'khudul ma'a fayadkhil asabi'ahu fi usulish sya'r. Kemudian beliau mengambil air, lalu beliau memasukkan jari-jari beliau pada usulish sya'r, pangkal rambut. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. Kemudian beliau menyiram atau mengguyur di atas kepala beliau ثلاث حفنات, tiga kali siraman. ثم أفاض على سائر جسده. Kemudian beliau أفاض menuangkan على سائر ke seluruh جسده, jasad beliau. Tuma wasala rijlai. Lalu beliau membasuh dua kakinya. Muttafaqun alaih. Hadith disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wallaqdul Muslim. Nafas Muslim. Walau ma fi hadithi Maimuna. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Maimuna. Tuma afrawa ala farjihi. Wa wasalahu bishimali. Kemudian beliau menuangkan pada kemaluannya, wawasalahu bishimalik, dan beliau membasuh kemaluan itu dengan tangan kirinya. Mabaraba bihiya al-ard, lalu beliau menepukkan atau menggosokkan dengan tangan itu pada bumi atau lantai, waktu riwayatin dalam riwayat yang lain, sama sahaha bitturab, lalu Nabi mengusapkannya dengan tanah. Waktu riwayat dalam riwayat yang lain, summa ataitu bil-bindir, lalu aku berikan kepada beliau sapu tangan, sarat dahu, dan beliau menolaknya. Wafihi, dan pada riwayat itu, waja'ala yanfudhu ma'a biyadih, dan beliau yanfudhu al-ma', yani yanfud, yani memibatkan atau apa, nah, mengeringkan tangannya dengan menggunakan tangan ini, nah, tangan beliau. Ahibati fillah rahimakumullah, pada hadis ini kita Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada kita tata cara atau kaidiyah mandi janabat yang lengkap atau yang sempurna. Karena mandi janabat itu ada dua macam. Yang pertama, pada kadar sahnya mandi janabat. Yang kedua, mandi janabat yang sempurna. Ya, mandi janabat yang sempurna. Yakni dilakukan yang wajib dan yang sunnah. Adapun yang pertama adalah yang wajib pada kadar sahnya mandi janabat. Yang pertama disebutkan pada riwayat Muslim, ingat saya, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mandi janabat, ya Rasulullah, inna ardhana ardhun baridah kama yujzi'una min ghaslil janabah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya daerah kami, yakni tempat kami tinggal, adalah daerah yang cuaca dingin, hawa dingin. Al-Maizuna bin Ghaslil Janabah. Nah, apa yang mencukupi kami dalam mandi janabah? Kadar cukup, kadar sah. Apa yang dikatakan ya Rasulullah? Beliau menjawab, amma ana fa'uhti ala ra'fi thalatha hasayat. Adapun aku, maka aku menuangkan di kepalaku tiga kali. Yakni beliau menuangkan sebanyak tiga kali, dalam arti itulah yang mengguyur atau membasahi seluruh tubuh beliau dari ujung kepala ya sampai seluruh tubuh beliau. Pertama kali beliau guyur atau beliau tuangkan air di kepala, kemudian dilengkapi dengan yang kedua makin basah, kemudian dilengkapi yang ketiga basah semua. Nah, inilah mandi janabat yang kadarnya wajib, yang sah. Adapun yang kedua, melakukan mandi janabat dengan kadar wajib dan sunnah lengkap. Ya, kadar wajib dan sunnah, yakni lengkap. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan seperti yang disebutkan pada hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwa Nabi SAW apabila mandi janabat, beliau memulai dengan membasuh tangannya terlebih dahulu. Pertama apa? Yabda fayalsil yadahu. Membasuh tangan terlebih dahulu. Dan tentu membasuh tangan ini juga bukan membasuh di dalam timba atau ember atau bejana atau kolam. Ya. Tapi membasuh ini di luar bejana, di luar ember atau timba atau kolam. Yani misal dengan keran, handi atau keran, atau dengan bahasa kita gayung, ya, atau yang semakna dengan ini. Basuh tangan, tiga kali. Telapak tangan. Kemudian yang kedua, ثم يخرج يمينه على شماله فيغسل فرجه. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya pada tangan kirinya air dan beliau membasuh dan mencuci farjahu. Farjahu, faris atau zakar dalam bahasa kita di Indonesia biasa disebut lebih sopan dengan kemaluan. Ya, begitu kita menyebutnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan menyebutnya dengan kemaluan. Ya, ini sesuatu yang malu untuk disebutkan, maka disebut kemaluan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada tahap kedua membasuh kemaluan dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, tsumma yatawadda. Beliau berwudu seperti wudu ketika sholat, yakni ketika ingin sholat, ya, wudu seperti wudu untuk sholat. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau berwudu, atau dalam riwayat ini, riwayat yang lain menyebutkan wudu seperti wudu ketika sholat, yakni sama saja lengkap sampai membasuh kakinya. Tapi dalam riwayat ini beliau mengakhirkan membasuh dua kaki sehingga ketika wudu belum wudu yang sempurna. Belum wudu yang sempurna. Ya. Untuk kedua kaki diakhirkan nanti setelah mandi. Ini dalam riwayat ini. Dalam riwayat yang lain diambil faedah beliau juga pernah wudu sampai sempurna. Jadi untuk tahap ketiga yaitu berwudu boleh wudu secara lengkap sempurna, juga boleh berwudu dan mengakhirkan pembasuhan kaki. Dibasuh bila nanti selepas selesai mandi semua. Ya. Kemudian tahap yang keempat, thumma ya'khudhu al-ma'a fa yudkhil asabi'ahu fi uqul ash-sha'r. Tahap keempat beliau mengambil air kemudian memasukkan di uqul ash-sha'r. Uqul ash-sha'r yakni pangkal rambut, empat tumbuhnya rambut, bukan ujung-ujung rambut, bukan, tapi pangkalnya. Dengan dua tangan kita atau dengan jari-jari tangan kita, ya, kita masukkan sela-sela rambut ini sehingga pangkal rambut terbasahi dengan air. Ini tahu keempat. Tahap kelima, cuma hasanah ala rasi salat hasanah. Beliau kemudian hasanah ala rasi salat hasanah, yakni mengguyur atau menuangkan air ke kepala beliau tiga kali. Salatah hasanah, tiga tuangan air ke kepala beliau. Ya. Jadi kepala terlebih dahulu, belum jasadnya, belum tubuhnya, jadi kepala terlebih dulu. Nah, tahap keenam, thumma afadha 'ala sa'iri jasadi. Nah, ini tahap keenam. Baru lepas itu beliau membasuh tubuhnya, mengguyur atau menuangkan air ke tubuhnya. Afadha 'ala sa'iri jasadi. Ya. Kemudian tahap ketujuh, thumma wasala rijlaihi, kemudian dia membasuh dua kakinya. Ini adalah sebagai pelengkap wudunya, sebagai pelengkap wudunya. Ya, membasuh kakinya atau kedua kaki. Inilah tujuh tahap mandi janabat yang sempurna. Ada riwayat berikutnya, itu melalui hadis Maimunah, disebutkan ada tambahan, yakni pada tahap yang kedua ketika membasuh kemaluannya, setelah itu beliau SAW mengusapkan tangannya di lantai atau di tanah. Tinok, dalam ayat yang lain, bitlok, diusapkan di tanah. Ini pada tahap kedua, pada riwayat Maimunah, disebutkan bahwa beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Kemudian di akhir hadis Maimunah, ada tahap ke-8, yaitu membersihkan atau mengeringkan anggota wudhu atau anggota mandi dari air yang ada, yang tersisa. Beliau SAW diberi sapu tangan atau semacam handuk, ya, atau ya bermakna di sini kita sebut ya semacam handuk, ya, handuk atau mungkin juga apa namanya sapu tangan atau yang semakna dengan itu, kain yang dipakai untuk mengeringkan tangan atau muka, ya, setelah berwudu. Nah beliau menolak, oh, beliau tak mau. Beliau justru tidak ada yang cukup lagi mengeringkan air pada tubuhnya dengan tangannya, dibas dengan tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu afdol, walaupun itu seandainya orang membersihkan atau mengeringkan dengan handuk atau dengan sapu tangan, ya, atau dengan tisu, itu boleh saja, dengan kertas tisu boleh. Ya, tapi al-afdal seperti yang dilakukan Rasulullah SAW tanpa dilap atau dikeringkan dengan kain. Nah, ini ada 8 tata cara atau tahapan di dalam mandi janabat yang sempurna, yang lengkap. Tentunya juga di awal, bagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, mengawali dengan baca basmalah, sebagaimana wudhu diawali dengan baca basmalah. Allah alam itu disebutkan oleh sebagian ulama. Maka masukkan ya rahimahullah. Baik. Selanjutnya, hadis عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. Ini terkait mandi janabat bagi wanita. Apa yang disebutkan tadi adalah mandi janabat yang dilakukan seorang lelaki. Ya. Bagaimana dengan wanita? Di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ini wa'atun, saya adalah seorang wanita, asyubdu sya'ara'fi, yang mengikat rambut kepalaku. Asyubdu sya'ara'fi, yakni mengikat dengan kuat rambut kepalaku. Apa amkuduhu li ghusli janabah, apakah saya melepaskan tali ikatan rambut tersebut untuk mandi janabat, karena mandi janabat untuk riwayatin walil haidah, dan untuk mandi haid, karena mandi haid. Faqala, maka belum jawablah, tidak, innama yaktiki, cukuplah bagimu untuk si ala raksiki salasa hasayat, rawah muslim. Cukup bagimu untuk tuhfi menuangkan, menyiram pada kepalamu salah sahasayat tiga kali atau tiga siraman. Di sini Musalamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara atau kaifiat atau sifat mandi janabat bagi wanita yang mengikat rambut kepalanya, diikat dengan kuat. Apakah dalam mandi janabat wajib dibuka ikatan rambut itu? Ternyata Nabi menjawab tidak. Cukup kamu tuangkan air di kepalamu, yakni dari kepala ke seluruh tubuh, tiga kali, itu sudah cukup. Tak wajib kamu membuka ikatan rambutmu. Ini terkait dengan mandi janabat. Bagaimana dengan mandi haid? Terjadi pembicaraan ulama tentang mandi haid, karena mandi haid ada perbedaan dengan mandi janabat. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lihat ya di riwayat yang lain tentang mandi haid. Sekarang terlebih dahulu di sini kita katakan untuk mandi janabat tak wajib dibuka ikatan rambutnya. Ya, mandi haid kita tunda pembahasan pada kesempatan berikutnya insya Allah. Berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjid bihaid wala junub. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Khuzaimah. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, inni la uhillu al-masjid li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan wanita yang junub. Wanita yang haid dan seseorang yang janabat. Ya Nabi Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hujjah. Hadis ini yakni diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah tentang kesahihannya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif. Karena wallahu a'lam, seingat saya di situ ada seorang yang bernama Jasrah bin Dajajah, orang rawi bernama Jasrah bin Dajajah. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan indaha ajaib, ya, rawi itu punya keanehan-keanehan, ya, sehingga ada bunyi dhaif. Baik, sekarang kalau hadis ini dhaif, apa hukumnya seorang yang haid masuk masjid? Terjadi khilaf di antara para ulama. Bagian mengatakan seorang wanita yang haid tak boleh masuk masjid dengan dalil ini dan juga ayat Al-Quran yang dipaham kita inu walajum la'awil sabilin hatta tazutasin. Ala kulihat itu sebagian dalil yang dipakai oleh pendapat pertama bahwa wanita yang haid atau junub tak boleh masuk masjid. Pendapat yang kedua bahwa wanita yang haid boleh masuk masjid. Dan ini pendapat yang lebih kuat, rajih. Wallahu a'lam, ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa alasannya? Alasannya pertama, dahulu ada seorang wanita penyapu masjid yang tinggal di masjid. Ya, Imra'atun takummu al-masjid. Imra'at sawda takummu al-masjid. Seorang wanita berkulit hitam yang membersihkan masjid. Ia tinggal di masjid. Dan kata para ulama dalam pendapat ini, bahwa umumnya kaum wanita mengalami haid. Wanita pada umumnya haid. Dan dia tinggal di masjid, artinya orang yang haid tinggal di masjid. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika haji. Dia mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, padahal Aisyah ketika itu haid, "Ij'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil baiti hatta taqduri." Lakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang haji. Hanya saja jangan kamu tawaf di Al-Ka'bah sampai kamu suci dari haid. Pada hari ini Nabi SAW melarang Aisyah hanya satu, yaitu tawaf di Ka'bah. Itu tak dilarang. Padahal orang yang haji tentunya dia akan masuk masjid, Masjidil Haram. Ya, nah, di sini Nabi tidak melarang Aisyah untuk masuk ke masjid. Yang dilarang oleh beliau tawaf di Al-Bait. Ini dua dalil, dan mungkin ada hadis yang lain yang mendukung pendapat ini, sehingga inilah pendapat yang rajih. Orang wanita yang haid boleh masuk masjid, tentunya dia menjaga kebersihan masjid, dia pakai sesuatu yang menutup tempat haidnya agar tidak meneteskan darah di masjid. Yang kedua, hukum junub di masjid. Orang yang junub tinggal di masjid, ini juga ada yang mengatakan tidak boleh, pendapat pertama. Yang kedua mengatakan boleh. Ya, boleh. Dan itulah pendapat yang kuat, bahwa orang yang junub juga boleh tinggal di masjid. Kalau yang haid boleh, yang junub juga boleh. Dan ada beberapa asar riwayat dari sebagian sahabat yang menunjukkan bahwa seorang yang junub boleh tinggal di masjid. Allahu a'lam. Jadi berikutnya anak Aisyah wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu anha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ma'in wahidin taqtalifu aidina fihi min al-janabah mustafakun alaih wa Zad ibn Shibban wa taltaqi. Ya Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kuntu aku al-tasilu, mandi ana wa Rasulullah, aku bersama Rasulullah, min ina'in wahidin, bareng bersama-sama dari satu bejana, satu tempat air, ya ember atau timba atau kolam, yani dari satu bejana, berbarengan. Takhtalifu aidina fihi, takhtalifu berselisih, yani Nabi mengambil, lalu saya mengambil, lalu Nabi mengambil, lalu saya mengambil air tersebut. Takhtalifu aidin. Inal janabah, mandi karena janabat. Mandi janabat. Hadis Bukhari, Bukhari dan Muslim dalam riwayat Ibn Hibban wa talqati, dan bertemu tangan kami. Kadang berbarengan mengambil air. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa diperbolehkan seorang pasangan suami istri mandi bersamaan. Ya, kemudian juga terkait dengan mandi janabat diperbolehkan hal itu dan tidak mempengaruhi air, tidak menyebabkan air itu terlarang untuk dipakai. Ini semuanya hal yang mubah, boleh dilakukan. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna tahta kulli sya'ratin janabah tawtiru sya'r wa ankul bashar." Rawahu أبو داود والترمذي وضعفه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مثله. لأبو هريرة رضي الله عنه يبرك ذاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبنا إن تحت كل شعرة جنابة ketemunya di bawah tiap rambut ada janabat. Falkilu syara, maka basuhlah rambut. Wa ankul bashar, dan bersihkan kulit. Dan bersihkan kulit. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan keduanya mendhaifkannya. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, makna dengan itu, dan di dalam Al-Awliyah Majhul. Hadis ini seperti antum lihat bahwa Abu Dawud dan Tirmidzi membahaskan, ada riwayat Ahmad dan juga ada rawi yang dhaif. Ya, sehingga hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Yang jelas bahwa hadis ini tidak memberikan suatu hukum karena dhaif, namun secara makna telah disebutkan pada hadis yang lalu, hadis pertama yang kita baca pada pertemuan ini, hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudkhilu asabi'ahu fi usuli syar. Nabi sallallahu memasukkan jari jemarinya di pangkal-pangkal rambut, memasukkannya pada pangkal rambut. Itu sudah cukup. Yani sebagai dalil hadis Aisyah yang sahih itu cukup. Adapun hadis Abu Hurairah ini dhaif, ya, kita tak bersandar pada hadis yang dhaif ini. Wallahu a'lam. Demikian akhirati billah rahimahumullah, maka yang kita pelajari dan kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat. Bila ada soalan, kita ditanyakan. Persoalan untuk soalan pertama Ustaz, kalau secara lengkap buat mandi khusus untuk mandi janabat ya, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalau seorang tertinggal salah satunya seperti asabi'ahu fi usuli sya'ri, kalau anak tertinggalkan perbuatan ini, apakah masih sah mandi janabah ini? Ya, dah insyaAllah. Ya, insyaAllah dah. Yang penting kita sudah tuangkan di kepala kita air. Mungkin sebagian dah sampai ke pangkal rambut mungkin, tapi kita sudah berusaha menuangkan air dari kepala kita. Ini insyaAllah sudah cukup. Sudah sah. Allah ma'alam. Dalilnya yang membenarkan wanita masuk ke masjid masa haid, dan hadis Aisyah melakukan haji tanpa melakukan tawaf, dan selain itu dia seperti untuk umrah juga ya, jadi dia bisa melakukan sa'i semuanya. Bagi wanita yang umrah, sa'i boleh, insyaAllah boleh. Yang tak boleh adalah tawaf. Nah, jadi dia masuk ke masjid, gak tawaf, gak solat dua rakaat, langsung ke sa'i gitu kan? Ya, nampaknya seperti itu. Tapi itu... Ya. Tapi dia nanti, ya, nanti tawaf setelah dia suci. Oh. Jadi hadis ini bisa dijadikan dalil yang seorang wanita yang haid masih juga bisa masuk ihram gitu kan? Ya, tetap ihram, tapi dia tetap wajib untuk tawaf nanti setelah suci tawaf. Karena ini termasuk rukun daripada umrah. Ya. Apa dia Ustaz? Anak apa? Fadal. Abu Muhammad, apa khabar? Ada soalan ke sana? Ada soalan? Ada, ya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Fadal. Ya Qamar, apa hal? Ayo. Dengar ya. Halo. Tafadhal. Tadi mengenai hadis tentang mandi janabah mengenai air 3 kali siraman. Keumuman sekarang apakah mengikut ya Abdul ya begitu di air itu dituang dalam bekas, dan bagaimana sekarang yang istilahnya orang sekarang panggil itu tahu tak shower air langsung gimana Ustaz? Ya 3 kali dia pakai shower, kemudian dia menjauh, lalu pakai shower lagi, lalu menjauh lagi, kemudian pakai shower lagi, kemudian menjauh lagi, 3 kali ya. Jadi umpama kaidahnya 3 siraman gitu ya kan? Ya, umpama 1 kali tapi menyeluruh itu sudah sah. Satu kali tapi menyeluruh pakai shower 1 kali, ya mungkin 5 menit dia basuh 5 menit itu sah. Atau seseorang masuk ke kolam, ya berenang dalam sungai, ya sampai basah semua, kepalanya, badannya, tubuhnya, ini juga sudah sah. Yang penting air tersebut menyeluruh ke seluruh tubuhnya, seluruh badannya, seluruh jasad, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Ayo, Ustaz, satu lagi mengenai menyentuh kemaluan, Ustaz. Ketika sedang mandi, Ustaz, bagaimana kedudukannya? Menyentuh kemaluan, telah kita bahas pada waktu itu bahwa pendapat yang rajih menyentuh kemaluan kalau diiringi dengan syahwat maka batal, sehingga batal wudunya, batal maksudnya berhadas. Tapi kalau tanpa syahwat maka tidak batal, ya tanpa syahwat tak batal. Bagaimana dengan syahwat? Yakni ketika menyentuh kemaluan, yakni bereaksi pada kemaluan tersebut, artinya ada syahwat, maka ya batal. Kalau tanpa syahwat, tak batal. Wallahu'alam. Ini pendapat Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, yang dimasukkan faraz ini, Ustaz, kemaluan imam lelaki atau perempuan yang depan, Ustaz. Jadi kalau dubur itu, apakah kategori faraz, Ustaz? Dubur, wallahu'alam, yakni sebagian ulama memasukkan dubur dalam bab ini. Ya, namun kalau kita lihat kaitan dengan syahwat itu tak terkait dengan dubur, tapi terkait dengan kubul, ya, yang depan. Wallahu'alam. Nah, bisa kita kaji insya Allah nanti terkait dengan dubur, mungkin lain waktu kita kaji kembali. Allah. Hai, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Fadli, apa Ustaz? Bila berangkat Ustaz? Hah? Bila berangkat? Selasa insyaallah. Selasa ya. Jadi minggu depan? Enggak. Tidak ada kan? Dewa. Naam, naam. Khair, khair insyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Dah, tak ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.